seorang yang mengungkit kebaikan-kebaikannya di hadapan teman-temannya agar menyadari teman-temannya agar selalu berbuat baik seperti temannya mengungkit tadi. Tidak diperbolehkan mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Nah, tidak diperbolehkan. Wala tamnun tastakfir. Jangan kamu melakukan al-man, yakni menyebut-nyebut kebaikan yang kamu berikan pada orang lain, menganggap bahwa yang demikian kamu telah banyak memberikan jasa kepada orang lain. Tidak diperbolehkan. Bahkan hal ini termasuk di antara dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada yaumul qiyamah. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak menyucikan mereka, dan mereka merasakan azab yang pedih. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-musbilul izar wal manna. Yang pertama orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya. Yang kedua al-mannan. Orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, merasa apa yang dia berikan pada orang lain itu banyak. Yang ketiga al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.